Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Ihwana fiddin a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Hajj. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-27 sampai 29. Qala Allah Ta'ala, wa adzin fin nasi bil hajji, umumkanlah kewajiban haji kepada umat manusia. Ya'tuka rijala, mereka akan mendatangi panggilanmu dengan jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan dengan menunggang unta-unta. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka datang dari segala jalan yang jauh. Liyashadu manafi'a lahum, agar mereka bisa menyaksikan perkara-perkara yang bermanfaat untuk mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka bisa menyebut nama Allah Ta'ala pada hari-hari yang telah ditentukan. Alama rasakohum min bahimatil an'am, yang telah memberi rezeki mereka dari binatang-binatang ternak. Fakulu minha, silakan kalian memakan daging binatang ternak itu. Wa'ad imul ba'isal fakir, dan kalian juga bisa memberi makan orang-orang fakir yang sangat terlantar. Thummal yaqdu tafatahum, kemudian hendaknya mereka menyelesaikan manasik hajinya. Wal yufu nudurahum, dan memenuhi nazar-nazarnya. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka tawaf di Baitullah al-Atiq, yakni Ka'bah al-Musharrafah. Qala As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirihi, ay a'limhum bihi wad'uhum ilaihi wa balligh daniyahum wa qasiyahum farabahu wa fadilatahu fa innaka idza da'awtahum atauka. Naam, hujjajan wa ummara rijalan ay musyatan al-arjulihim minas syauqi wa ala kulli bamir ay naqah bamir takta'ul mahamah wal mahfawaza wa tuwasilu sayir hatta ta'tiya ila asafil amakin. Artinya, beritahu umat manusia, ajaklah umat manusia, sampaikan pemberitahuan ini untuk orang-orang yang dekat dan yang jauh tentang kewajiban haji dan keutamaan haji. Sungguh, jika engkau menyeru kepada umat manusia, mereka akan mendatangimu sebagai jamaah haji dan umrah dengan jalan kaki, yakni berjalan di atas kaki-kaki mereka karena kerinduan terhadap Baitullah. Dan juga dengan menunggangi unta, yakni unta dhamir yang kurus kering, menembus keinginan dan hal-hal yang menyenangkan, dan bisa menyampaikan jalan sampai tiba di tempat yang paling mulia. Minkul li fajjin amik, ay minkul li baladin ba'idin, waqad fa'al al-Khalil alaihissalam. Thumma man ba'dahu ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fad'aya an-nasa ila hajji hadzal bait wa abdaya fi dhalika wa 'ada waqad hasala ma wa'ada Allah bihi ata'a an-nasu rijalan wa rubanan min masyariqil ardi wa magharibiha. Dari setiap negara yang jauh, dari setiap negeri yang jauh, perintah ini sudah dikerjakan, sudah dilakukan oleh Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah beliau dilanjutkan oleh putranya, yakni keturunannya bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua nabi itu terus mengajak umat manusia untuk haji ke Baitullah. Mereka berdua terus menerus menampakkan seruan itu dan terus menerus mengulanginya, dan terjadilah apa yang Allah janjikan. Umat manusia datang dengan jalan kaki, dengan naik kendaraan dari timur bumi dan barat bumi. Thumma dzakara fawaid ziyarati Baitillahil Haram muraghiban fihi faqala liyashhadu manafi'a lahum ay liyanalu bi Baitillah manafi'a diniyatan minal ibadatil fadilah wal ibadatil lati la takunu illa fihi wa manafi'a dunyawiyatan minat takassubi wa husulil arbah ad dunyawiyah wa kullu hadha amrun musyahadun kullun ya'rifu. Nah, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan faidah ziarah ke Baitullah Al-Haram dengan memberi motivasi. Allah Ta'ala berfirman supaya mereka bisa menyaksikan hal-hal yang bermanfaat untuk mereka. Mereka bisa mendapatkan dengan pergi ke Baitullah ini manfaat-manfaat keagamaan berupa ibadah-ibadah yang utama dan ibadah-ibadah yang hanya bisa dilakukan di Baitullah Al-Haram, dan juga mendapatkan manfaat-manfaat dunia berupa bisnis dan mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia. Semua ini bisa kita saksikan masing-masing, bisa mengetahuinya sendiri ketika di sana. Naam. Wa yadhkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa hadha min al-manafi' ad-diniyah wa dunyawiyah. Ay yadhkur ismallahi inda dhabhil hadaya syukran lillahi ala ma razaqahum minha wa yassarha lahum fa idza dhabhtumuha faqulu minha wa atimul ba'isal faqir ay syadidal faqri. Mereka juga bisa menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. Ini termasuk manfaat agama dan dunia. Mereka bisa menyebut nama Allah ketika menyembelih binatang hadyu sebagai tanda syukur kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang hadyu itu. Allah mudahkan untuk mereka. Maka jika mereka telah menyembelih binatang hadyu, kalian silakan memakan sebagian dagingnya dan sebagian yang lain berikan kepada orang yang sangat miskin. Thummal yaqbu tafatahum ay yaqbu nusukahum wa yuzayyilu al-washa wal-adha alladhi lahiqahum fi halil ihram. Kemudian hendaknya mereka menyelesaikan manasik hajinya, membersihkan kotoran yang menempel pada mereka ketika ihram. Wal yufu nudurahum allati aujabuha al-anfusihim minal hajji wal umrati wal hadaya. Dan hendaknya mereka memenuhi nazar-nazarnya yang mereka wajibkan atas diri mereka sendiri, baik itu haji atau umrah atau hadyu. Wal yatufu wal yatawafu bil baitil atiq ay al-qadim afdalil masajid alal itlaq al-mu'tik man tasallatul jababir alaih. Naam. Naam. Bacanya al-mu'tak saja ya. Al-mu'tak man tasallatul jababir alaih. Wa hadha amrun bit tawafi khususan ba'dal amri bil manasik umuman li fadlihi wa syarafihi wa li kaunihi al maqsud wa ma qablahu wa sa'id ilaih. Mereka hendaknya tawaf di Baitullah Al-Atiq, yakni Baitullah bangunan lama, tempat yang menjadi masjid yang paling utama secara mutlak. Al-Mu'taq adalah orang yang dikuasai oleh penguasa, yakni semacam budak ya. Ayat ini menunjukkan perintah untuk tawaf secara khusus setelah sebelumnya memerintahkan manasik haji secara umum, karena tawaf memiliki keutamaan dan kemuliaan khusus. Dan juga tawaf ini merupakan tujuan utama ke Baitullah. Adapun yang lain sebelumnya sebagai sarana. Walallahu wallahu a'lam aydan di fa'idatin ukhra wa anna tawaf masru' kulla waqtin wa sawa'un kana tabi'an linusuk am mustaqilan bi nafsi. Barangkali ada juga faedah yang lain mengapa tawaf disebutkan secara khusus, wallahu ta'ala a'lam. Yakni tawaf itu disyariatkan setiap waktu, baik bersamaan dengan manasik haji ataupun tersendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Annal hajja wajibun maratan fil umri liman istata'a ilaihi sabila. Annal hajja wajibun maratan fil umri liman istata'a ilaihi sabila. Bahwa haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Baik. Jadi ada istita'ah, ya, kemampuan. Kalau dulu enggak banyak aturan, kemudian sedikit fasilitasnya, sehingga kondisi terbatas itu menjadikan sebab orang-orang zaman dulu itu sabar dan kuat, sehingga haji jalan kaki dari rumahnya yang jauh. Ada juga yang kemudian mengandalkan unta-untanya. Nah, unta ini spesial. Walaupun jalannya pelan, tapi unta ini satu-satunya binatang yang tahan haus dan tidak rewel diajak untuk jalan jauh di atas padang pasir yang panas. Hemat BBM. Mesti unta itu, ya. Nah. Taib. Kalau sekarang fasilitas banyak, aturan juga banyak, sehingga untuk kesana sudah bukan waktunya dengan jalan kaki, ya, kecuali yang rumahnya di sana, di tempat-tempat dekat manasik, ya. Nah, orang Makkah. Kalau jalan kaki dari Indonesia ke sana membuang-buang waktu. Kok ada yang melakukan cari ketenaran, cari keterkenalan, itu malah merusak niat keikhlasannya, ya, dihindari. Bisa-bisa mati konyol di jalan. Atau kesana naik becak. Barakallahu fikum. Jadi kita bersyukur pada Allah Ta'ala fasilitas di zaman kita banyak ya, tinggal uangnya saja. Nah, sehingga istitoah untuk zaman ini yang paling pokok itu uang bin duit. Kalau masih belum punya uang, belum punya duit, belum istitoah ya. Karena tidak semata-mata pergi ke sana, tapi juga harus memenuhi kebutuhan keluarga yang ditanggung selama berangkat. Nah, taib. Asalnya anna awwalaman da'an nasa bil haji Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalatu wassalam bi amrillahi ta'ala. Orang yang pertama kali mengajak manusia untuk menunaikan ibadah haji adalah Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, atas perintah dari Allah Ta'ala. Nah, al-fa'idatu al-thalisah qala Ibnul Jauzi rahimahu ta'ala fi tafsirihi qawluhu ta'ala liyashhadu ay liyahburu manafi'a lahum wa fiha thalathatu aqwal qawlu ta'ala liyashhadu ay liyahburu manafi'a lahum wa fiha thalathatu aqwalin. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya berkata, firman Allah Ta'ala liyashhadu, maknanya ialah agar mereka menyaksikan atau menghadiri manafi'a lahum, perkara-perkara yang bermanfaat untuk mereka. Ini ada tiga pendapat dari para ulama ahli tafsir mengenai manafi'a lahum. Ahaduha at-tijarah qalahu Ibnu Abbasin was-Suddi. Ahaduha at-tijarah qalahu Ibnu Abbas was-Suddi. Manfaat yang dimaksud menurut pendapat yang pertama adalah jual beli, bisnis, dagang ya. Pendapat Ibnu Abbas dan As-Suddi. Nah, masya Allah, kalau yang sudah pernah ke sana bisa lihat ya, di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah, di pusat-pusat perbelanjaan, nah, besar-besar ya, ramai, apapun laku ya, mahal-mahal yo laku ya. Nah, masya Allah, benar-benar menyaksikan mereka-mereka yang dari tanah air yang memang pengusaha atau pedagang ya, Itu nanti kalau sudah sampai sana, lihat pedagang-pedagang sana menggelar dagangannya itu, jiwa bisnisnya itu meronta-ronta ya. Tapi apa boleh buat, dia ke sana sedang umrah atau haji ya, bukan jualan. Biasanya pengen ke sana lagi sambil bawa jualan. Apakah boleh? Barakallahu fikum. Kalau memang diizinkan oleh pemerintah Saudi, tidak ditahan di imigrasi, enggak masalah. Yang penting niat awalnya itu umrah atau haji. Nah, ya, misalkan supaya bisa balik modal biaya haji sana, kemudian bawa emas permata ya, nah, dijual ke toko-toko emas di sana, bisa ya, tinggal haji, tinggal umroh gitu. Taib barakallahu fikum. Yang penting jualannya tadi halal ya, kemudian legal, dapat izin dari imigrasi ya. Nah, jangan jual rokok, haram ya. Nah, barakfikum, ya sekedar mengingatkan ya, walaupun yang jualan gak merokok, tapi orang-orang Indonesia itu tahu ini jamaahnya rata-rata pecandu rokok ya. Nah, maksudnya bawa rokok banyak. Ya di sana enggak bisa dijual di toko-toko sana, ya, tapi langsung ya. Bisik-bisik. Nah, di hotel ya. Nah, karena orang-orang Indonesia yang suka rokok, susah cari gudang garam sana. Ya beli di jalur-jalur kok, naudzubillah min dzalik, jangan ya. Nah, taib barakfikum. Athani manafi'ul akhirah. Qalahu Sa'id ibn al-Musayyib waz-Zajjaj fi akharin. Pendapat yang kedua mengatakan bisa menyaksikan manfaat-manfaat akhirat. Ini pendapat Sa'id Ibnu Musayyib dan Az-Zajjaj di pendapatnya yang terakhir. Naam. Di sana bisa ibadah dengan tempat yang utama ya, dan juga bisa melakukan ibadah yang hanya bisa dilakukan di sana seperti tawaf ya. Nah, banyak manfaat-manfaat akhirat, bisa belajar di khalaqah-khalaqahnya para ulama. Nah, dan lain-lain. Barakallahu fikum. Wa thalis manafi'ud daraini jami'an. Manafi'ud daraini jami'an. Qalahu Mujahid wahuwa as-sah. Qalahu Mujahid wahuwa as-sahu. Li'annahu la yakunul qasdu litijarati khasatan, wa innamal aslu qasdul hajj wa tijara taba. Wahuwa as-sah. Li'annahu la yakunul qasdu litijarati khasatan, wa innamal aslu qasdut al-hajji wa tijaratu taba'un. Menurut pendapat yang ketiga, manfaat yang dimaksud ya manfaat dunia akhirat bersama-sama. Ini pendapat Mujahid rahimahullah dan ini adalah pendapat yang paling sahih menurut Ibnu Jauzi. Karena tujuan orang berangkat ke bait wasana bukan semata-mata untuk dagang saja, tetapi asal tujuannya ialah haji. Bisnis itu cuma ngikut saja, ya. Yang paling penting itu, jangan dibalik. Barakallahu fiikum. Boleh, tapi tujuan utamanya haji. Dagang atau bisnis ngikut saja, ya. Jangan dibalik. Kalau dibalik enggak boleh. Barakallahu fiikum. Nah, al-fa'idatu ar-rabi'ah. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. وفي الأيام المعلومات ستة أقوال. Mengenai hari-hari yang ditentukan ada 6 pendapat. Nah, Allah berfirman, وَيْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ. Mereka bisa menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari apa itu? Kata Ibnu Jauzi ada 6 pendapat. Al-awwal atau ahaduha annaha ayyamul asri rawahu Mujahid an Ibnu Umar wa Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas wa bihi qala al-Hasan wa Atha wa Ikrimah wa Mujahid wa Qatadah wa Syafi'i annaha ayyamul asri rawahu Mujahid an ibn Umar wa Sa'id ibn Jubair an ibn Abbasin wa bihi qala al-Hasan wa Atha wa Ikrimah wa Mujahid wa Qatadah wa Syafi'i. Pendapat yang pertama, hari-hari yang ditentukan itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mujahid meriwayatkannya dari Ibn Umar, sedangkan Sa'id Ibn Jubair meriwayatkan dari Ibn Abbas, dan ini merupakan pendapat Al-Hasan atau Ikrimah, Mujahid, Qatadah, dan Asy-Syafi'i. Nah, di tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 itu adalah hari-hari jamaah haji menyebut-nyebut nama Allah Azza wa Jal. Nah, bertani tis'atu ayyamin minal asri qalahu Abu Musa al-As'ari. Bertani tis'atu ayyamin minal asri qalahu Abu Musa al-As'ari. Pendapat yang kedua, 9 hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini pendapat Abu Musa al-As'ari. Naam. Taib, sudah ada nih. Sudah masuk? Belum. Wathalis yaumul abha wa thalathatu ayyamin ba'dahu, wa thalis yaumul adha wa thalathatu ayyamin ba'dahu. Rawahu Nafi' an ibni Umar wa Miksam an ibni Abbas. Pendapat yang ketiga, ayyam ma'lumat adalah hari raya Idul Adha ditambah tiga hari sesudahnya, yaitu ayyamu tasyrik. Ini diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibnu Umar dan diriwayatkan Miksam dari Ibnu Abbas. Wa rabi annaha ayyamu tasyriq, rawahu al-Awfi an ibni Abbasin wa bihi qala Atha al-Khurasani wa Nakhi wa Dhahak. Rabi annaha ayyamu tasyriq, rawahu al-Awfi an ibni Abbasin wa bihi qala Atha al-Khurasani, al-Khurasani wa Nakhi wa Dhahak. Pendapat yang keempat, ayyamu ma'lumat adalah hari-hari tasyrik. Ini pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Awfi dari Ibnu Abbas dan ini merupakan pendapat Atha al-Khurasani, An-Nakhi dan Al-Dhahak. Wal khamis annaha khamsatu ayyamin awwaluha yaumut tarwiyah, rawahu Abu Shalih ibn Abbas. Wal khamis annaha khamsatu ayyamin awwaluha yaumut tarwiyah, an awwaluha yaumut tarwiyah, nak pakai tasdid yaumut tarwiyah, rawahu Abu Shalih an ibni Abbas. Menurut pendapat yang kelima, ayyam ma'lumat itu ialah lima hari yang diawali hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, ya, 11, 12. Ini diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Naam. Wasadis thalathatu ayyam awwaluha yaumul Arafah, qalahu Malik. Ibnu Anas. Nah, pendapat yang keenam, tiga hari yang diawali hari Arafah. Ini pendapat Imam Malik Ibnu Anas. Nah, semua pendapat ini saling melengkapi, yang mana intinya itu adalah hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik yang dikenal dengan ayyamu Mina. Naam. Taib. Taib. Al-Fa'idah tuh. Naam. Al-Khamisah. Qauluhu ta'ala ala ma razaqahum min bahimatil an'am, qala ad-dhahaku ya'ni al-budna. Qala ad-dhahak yakni al-budna, mengenai firman Allah Ta'ala, alama razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang Allah berikan kepada jamaah haji itu dari binatang ternak. Atau hak berkata yang dimaksud ialah al-budna, yakni unta-unta hadyu atau binatang-binatang hadyu. Nah, jadi jamaah haji disyariatkan untuk menyembelih hadyu, ya. Baik, yakni unta atau sapi atau kambing. Kalau unta bisa patungan 7 orang, sapi bisa patungan 7 orang, kalau kambing 1 orang 1 kambing, ya. Nah, itu istilahnya hadyu atau al-budn. Nah, atau hak menafsirkan dengan salah satu dari binatang ternak al-hadyu, yaitu unta, ya. Nah, taib al-faidatu as-sadisah, qauluhu ta'ala fakulu minha, qala mujahid hiya rukhsah in syaa akala wa in syaa lam yakul. Mengenai firman Allah Ta'ala, fakulu minha, maka silakan kalian memakan binatang hadyu itu. Imam Mujahid berkata hukumnya rukhsah, kalau mau makan ya silakan, kalau mau enggak makan juga enggak apa-apa, ya. Nah, jadi jamaah haji yang menyembelih hadyu boleh memakan hadyunya, ya. Kalau enggak mau makan juga enggak apa-apa. Nah, al-fa'idah itu as-sabi'ah, qawlu ta'ala wa'at'imul ba'isal faqir, qala Ibnu Abbasin yakni az-zamin al-faqir, qala Ibnu Abbas yakni az-zamina al-faqira, dan berilah makan dari binatang hadyu tadi al-ba'is al-faqir. Ibnu Abbas berkata, makna al-ba'is al-faqir ialah orang-orang yang sangat miskin. Nah, zamin itu parah kondisinya, ya. Nah, sangat. Itulah sebabnya dalam tafsir As-Sa'di disebutkan syadidal fakri, mengalami kemiskinan yang sangat. Itu dulu banyak, wah sekarang ini masya Allah, ya, melimpah. Saya tidak tahu bagaimana cara mengelolanya itu, ya. Hadiah dari jamaah haji mancanegara, ya. Nah, pembagiannya gimana? Nah, yang jelas tingkat kemiskinan di negara Saudi itu rendah. Tapi perlu diingat, orang miskinnya juga banyak yang minta-minta, ya. Nah, apakah itu asli Saudi ataukah orang India atau Bangladesh atau apa? Yang jelas, nah, bisa dikasihkan ke al-ba'is al-faqir, yakni az-zamin al-faqir atau syadidul faqri. Baik, al-fa'idatu ath-thaminah, qawlu ta'ala thummal yaqbu tafathahum, Qala Ibn Umar, At-tafath al-manasik kulluha. Ibn Umar mengatakan makna tafath dalam ayat ini adalah semua rangkaian manasik haji. Waqala Ibn Abbas, at-tafath khalqu ra'si wa akhdun minas syaribin wa natful ibti wa halqul anah wa qassul atfar wal ahdhu min al aribin wa ramyul jimar wal mawqif bi arafah wal mustadifah. At-tafath halqur ra'si wa ahdhun minasyaribin wa natful ibti wa khalqul anah wa qassul atfar wal ahdhu minal aribin wa ramyul jimar wal mawqif bi arafah wal mustadifah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an menafsirkan tafath itu adalah menggundul rambut kepala, memangkas kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, membersihkan kotoran-kotoran yang nempel di kuku, melempar jamrah, wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Nah, intinya tafath itu adalah semua rangkaian manasik haji kemudian melakukan sunnatul fitrah, ya. Nah, supaya bersih kembali, karena ketika manasik haji itu banyak debu, enggak boleh potong kuku, ya, kuda panjang-panjang, kotor-kotornya, sehingga habis itu takhalul, gundul, bersih, ya, bontos, halus, gitu ya, nah, mengkilat. Bagi laki-laki, kumisnya dipangkas, dipangkas ya, jangan digundul kumisnya, dipangkas. Nah, semua bulu-bulu ya, dicabut, dan lain-lain, barakufikum. Taib, al-faidah itu? Athamina. At-tasi'ah. Masya Allah, barakufikum. Al-faidah itu at-tasi'ah. Taib. Qawlu ta'ala wal yufu nudurahum. Qala Mujahid, nadrul haji wal hadi wa ma nadarul insan min syai' yakunu fil hajj. Nadrul haji wal hadi wa ma nadara al insanu min syai'in yakunu fil hajji. Hendaknya mereka memenuhi nadar-nadarnya. Imam Mujahid mengatakan nadar haji. Nah, ini bagi yang sudah haji, kok nadar haji lagi, maka wajib dipenuhi hajinya. Atau nadar hadyu, atau nadar-nadar yang akan dilaksanakan ketika naik haji di sana, maka saat itu tunaikan semua sebelum kembali ke tanah air. Al-Faidatul Asyirah, qauluhu ta'ala wal yatawafu bil baitil atiq qala ata rahimahullah tawaf atau tawaf yaumin nahri. Tawaf yaumin nahri wa huwa at-tawaful wajib. Nah, dan hendaknya mereka melakukan tawaf di Baitul Ka'bah Al-Atiq. Atau rahmatullah menyatakan yaitu tawaf pada hari nahar. Hari nahar itu Idul Adha di sini ya. Nah, ini adalah tawaf wajib. Namanya tawaf ifadah. Karena selesai wukuf mabit di Muzdalifah ya, kembali ke Makkah untuk tawaf. Namanya tawaf ifadah. Tawaf yang menjadi bagian dari haji, tawaf ifadah, hukumnya wajib. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik.